Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan mengkaji kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu rahmatahu wasi'ah. Kita sampai di penjelasan untuk hadis 325 dan 326 dari Riyadhus Salihin. Penjelasannya penulis Riyadhus Salihin Imam Nawawi rahimallahu taala mengutip hadis dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha wa an abiha, bahwasanya ibunya Asma tiba menemui anaknya Asma tiba di kota Madinah, wa hiya raghibatun, dalam keadaan dia raghibah, nanti akan dijelaskan makna raghibah. Asma lantas meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tasiluha amla, bolehkah berbuat baik kepadanya ataukah tidak boleh. Qalat Asma mengatakan, ya Rasulullah, ini inna ummi qadimat, sesungguhnya ibuku tiba dan dia raghibah, afa asiluha, apakah aku berbuat baik kepadanya. Nabi pun memerintahkan Asma untuk berbuat baik kepada ibunya berkenan dengan kalimat wahya raghibah, dan ibu itu raghibah. Ada dua penjelasan ulama. Yang pertama menjelaskan wahya raghibatun fil islami, dan dia ingin masuk Islam, sehingga perintah untuk berbuat baik kepada ibu di sini dalam rangka mengambil hatinya untuk bisa masuk Islam. Wakil pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud dengan wahya raghibah artinya rahibatun fi an asilaha, dia ingin supaya aku berbuat baik kepadanya, dia mengharapkan hal itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Asma untuk berbuat baik kepada ibunya. Dari dua pendapat ulama tentang makna wahya raghibah, penjelasan yang kedualah yang al-aqrab, yang lebih dekat dengan kebenaran. Artinya ibunya Asma ini datang dalam keadaan dia ingin, dan ingin agar anak perempuannya Asma memberikan harta atau sejumlah harta, memberikan kepadanya sejumlah harta masya Allah yang Allah, yaitu harta yang nilainya lumayan yang Allah kehendaki. Itu isi hadis ke 325. Maka di sini dalil bahasanya seorang muslim itu menjalin hubungan baik dengan kerabatnya meskipun kerabatnya itu non muslim, karena kerabat meskipun dia non muslim tetap punya hak sebagai kerabat. Wa yadullu li hadza, dalil yang lain untuk ahli ini adalah firman Allah taala di surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah, jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku Allah dengan makhluk yang tentu kau tidak punya ilmu adanya makhluk yang bisa menjadi sekutu bagi Allah, fala tuti'huma, jangan taati keduanya, namun tetap perlakukanlah keduanya selama hidup di dunia dengan perlakuan yang baik. Luqman ayat yang ke-15. Artinya jika kedua orang tuamu memerintahkanmu dan mendesakmu dalam meminta, ya, meminta dengan mendesak agar engkau menyekutukan Allah, jangan taati keduanya. Karena tidak ada taat, tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk maksiat dan durhaka kepada Sang Pencipta. Walakin sahibhuma fid dunya ma'rufa, akan tetapi perlakukanlah keduanya selama hidup di dunia dengan perlakuan yang baik. Artinya berikan kepadanya dunia ma yajibulahu minasillah, yang harus diberikan sebagai konsekuensi menjalin hubungan baik. Ya, maka pergaulan yang baik tetap dilakukan kepada kerabat, meskipun dia kafir ataupun meskipun dia adalah kerabat yang fasik, kerabat yang suka melakukan kemaksiatan dan melakukan dosa, menimbang karena keduanya tetap punya hak sebagai kerabat. Maka hadis yang sedang kita bahas kandungannya sebagaimana ayat di surat Luqman ayat yang ke-15. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha wa an abiha untuk berbuat baik kepada ibunya meskipun ibunya adalah wanita yang kafirah. Kemudian menjalin hubungan baik dengan kerabat semisal dengan bersedekah itu akan mendapatkan dua pahala. Yang pertama pahala sedekah, kemudian yang kedua pahala menunaikan hak kerabat, yaitu menjalin hubungan baik. Dalilnya hadis dari Zainab binti Mas'ud Al-Thaqafiyah, istri dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika memerintahkan para wanita untuk bersedekah. Maka Zainab pulang ke rumahnya dan suaminya Abdullah ibn Mas'ud adalah seorang suami yang miskin. Khafifa dzatil yadi, artinya laisa indahu malun, dia tidak punya harta yang banyak. Maka istrinya Zainab menginformasikan kepada suaminya, hari ini ada perintah dan dari Nabi untuk bersedekah kepada para wanita. Maka suami, maka Ibnu Mas'ud meminta istrinya agar bersedekah kepada dirinya saja, agar bersedekah kepada suami saja daripada kepada orang lain. Demikian juga kepada anak yatim, kanu fi hajatiha, yang membutuhkan sedekah. Akan tetapi Zainab ini iskal, merasa bingung dengan hal ini. Masa sedekah sama suami sendiri, apa ya berpahala? Akhirnya Zainab pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta fatwa. Tatkala Zainab sampai ke rumah Nabi, Zainab jumpai di rumah Nabi juga ada satu wanita Ansar yang punya hajat yang sama. Hajatnya seperti hajatnya Zainab, yaitu ingin bertanya kepada Nabi tentang bersedekah dengan kepada suami dan atau kerabat yang ada di rumah. Bilal yang keluar dari rumah Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang Allah berikan kepadanya mahabbah azimah, wibawa yang luar biasa. Setiap orang yang melihatnya pertama kali langsung habahu, melihat dan mendapatkan kewibawaan Nabi, rasa takut, sungkan itu meliputi orang yang melihatnya pertama kali. Namun siapa yang lama bergaul dengan Nabi, siapa yang lama berinteraksi dengan Nabi, maka ahabbahu, akan jatuh cinta kepada Nabi dan hilang darinya rasa ketakutan tersebut. Namun akan tetapi di awal pertama kali melihat Nabi, semua orang akan merasakan ketakutan karena wibawa yang demikian besar yang Allah berikan pada sang Nabi. Namun jika sudah lama bergaul dan berinteraksi dengan Nabi, maka ahabbahu, wa allafahu sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut akan mencintai Nabi dan merasa dekat dan nyaman dengan Nabi. Ya, maka ini di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'ahu habahu wa man khalatahu ahabbahu. Siapa yang cuma melihat Nabi itu isinya takut, isinya sungkan, istrinya isinya karena wibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau cuma ra'ahu melihat Nabi, namun man khalatahu ahabbahu. Namun siapa yang banyak bergaul dengan Nabi, maka pasti mencintai Nabi. Itu keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya melihat Nabi, dapatnya takut. Kalau dekat dengan Nabi, bergaul dengan Nabi, maka dia akan dapatkan tak kuasa menahan hatinya kecuali mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fakhoja Bilal, maka Bilal lah yang keluar dari rumah Nabi kemudian menanyai keduanya tentang apa keperluan dua wanita ini. Keduanya pun menyampaikan bahasanya keduanya ingin bertanya kepada Nabi, bolehkah sedekah sama suami sendiri, bolehkah sedekah dengan kerabat yang ada di rumah sendiri. Akan tapi keduanya berpesan, tolong jangan berikan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam siapakah keduanya. Artinya keduanya ingin tidak diketahui. Bilal masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan informasi kepada Nabi dan mengatakan sesungguhnya di pintu ada dua perempuan yang punya keperluan demikian dan demikian. Nabi bertanya, man huma, siapa yang ada di depan pintu itu? Maka pada saat itu Bilal mengalami kebingungan di antara dua pilihan. Ada amanah yang diberikan oleh keduanya, yang diberikan oleh kedua perempuan itu, amanahnya jangan sampaikan kepada Nabi tentang siapakah kami. Akan tapi Rasul bertanya, man huma, siapa dua orang yang ada di depan pintu. Akhirnya Bilal memutuskan untuk menjawab pertanyaan Nabi. Dua perempuan yang ada di depan pintu itu, satu perempuan Ansar dan satu perempuan namanya Zainab. Kemudian Nabi bertanya, Zainab yang mana? Karena nama Zainab itu banyak ketika itu. Bilal mengatakan, Zainab istrinya Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud itu pelayan Rasulullah SAW, sering masuk rumah Nabi, bahkan bisa masuk rumah tanpa perlu minta izin sama Nabi. Dan akhirnya artinya Nabi pun mengenali keluarganya Ibnu Mas'ud dan mengetahui kondisi, termasuk diantaranya adalah kondisi ekonomi Ibnu Mas'ud. Dan Bilal itu memutuskan untuk mengkabarkan pada Nabi, padahal dua perempuan itu berpesan jangan sampaikan kepada Nabi siapakah kami. Kenapa putusannya adalah demikian? Karena mentaati Nabi itu wajib dan lebih didahulukan daripada ketaatan kepada siapapun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sedekah istri kepada suami itu nilainya dua, sedekah dan silah. Artinya ada dua pahala, pahala sedekah dan pahala menjalin hubungan baik. Maka di sini dalil bahasanya boleh bagi seorang untuk bersedekah ala auladihi indal hajati, kepada anaknya sendiri, yaitu dalam hal ini insan di sini artinya seorang istri. Boleh bagi seorang itu seorang istri bersedekah pada anaknya sendiri ketika ada kebutuhan dan bersedekah kepada suaminya. Maka demikian juga istri bisa bersedekah kepada suaminya dan sedekah kepadanya, dua nilainya, nilai sedekah dan nilai menjalin hubungan baik dengan kerabat. Itu masalah sedekah. Bagaimana kalau zakat? Ya, tentang zakat, jika menjadi kewajiban seorang untuk menyerahkan fa'inau layasihu, ketika seorang itu punya kewajiban untuk membayar zakat, maka tidak sah membayarkan zakat kepada mereka, yaitu kepada kerabat sendiri. Semisal laukana zakatu, namun ini tidak boleh kalau zakat itu dalam rangka litafi hajatihima min nafaqatin, yaitu untuk memenuhi kebutuhan nafkahnya, padahal orang itu adalah orang yang wajib dia nafkahi dan hartanya memungkinkan untuk itu, maka tidak boleh baginya untuk memberikan zakat kepada kerabatnya. Adapun jika kerabatnya adalah kerabat yang tidak wajib dia nafkahi, semacam untuk membayar utang ayahnya atau anaknya atau istrinya, atau seorang istri membayarkan utang suaminya, maka ini tidak mengapa jika orang yang berutang itu masih hidup. Adapun jika orang yang berutang itu sudah meninggal dunia, maka tidak boleh dilunasi utangnya kecuali yang pertama sukarela dari harta pribadi, atau dari yang kedua dari harta warisannya. Wala yuqda anhu minaz zakat, ya, utang orang yang sudah meninggal dunia tidak boleh, tidak bisa dibayarkan pakai duit zakat. Ya, tentang masalah sedekah kepada, ya, maka ada masalah sedekah kepada kerabat atau bayar zakat dan penyalurannya adalah kerabat. Kalau sedekah kepada kerabat, dan definisi kerabat adalah orang yang punya hubungan darah, dan termasuk dalam hal ini adalah, dan dimasukkan dalam ini adalah suami, maka ini satu hal yang baik dan nilainya ada dua, sedekah dan menjalin hubungan baik dengan kerabat. Kalau untuk zakat, maka dirinci apakah kemudian kerabat tersebut orang yang wajib dinafkahi ataukah tidak, wajib dinafkahi oleh orang yang mau bayar zakat ataukah tidak. Jika orang yang mau diberi itu adalah orang yang nafkahnya itu menjadi kewajiban orang yang mau membayar zakat, tidak boleh. Ini tidak boleh jika zakat ini akan menyebabkan hilangnya kewajiban menafkahi. Maka seorang suami tidak boleh membayarkan zakat kepada istrinya, atau seorang ayah tidak boleh membayarkan zakat kepada anaknya atau kepada orang tuanya. Itu tidak boleh, karena ini adalah pihak-pihak yang wajib dinafkahi. Ada kewajiban menafkahi istri, ada kewajiban menafkahi anak, ada kewajiban menafkahi orang tua. Maka kalau orang kerabat orang itu adalah orang yang wajib dinafkahi, tidak boleh memberikan zakat kepadanya, karena pemberian zakat kepadanya itu menghilangkan kewajiban menafkahi. Sehingga supaya kewajiban menafkahi tidak hilang, berarti tidak boleh memberikan zakat kepadanya. Tapi kalau kerabat itu adalah kerabat yang tidak wajib dizakati, tidak wajib dinafkahi karena dia sepupu, ya, misalnya zakatnya mau diberikan kepada sepupu, maka boleh. Atau istri memberikan zakat kepada suaminya, itu boleh, karena suami, karena istri tidak memiliki kewajiban menafkahi suami, suami yang memiliki kewajiban menafkahi istri. Maka nanti dibedakan, ini orang yang wajib dizakati ataukah orang yang ini orang yang wajib dinafkahi atau orang yang tidak wajib dinafkahi. Kalau zakat untuk kerabat yang wajib dinafkahi. Itu bisa boleh. Lanjutannya, rincian yang kedua. Kalau mau ditujukan kepada kerabat yang wajib dinafkahi, itu boleh. Dengan catatan, dengan syarat tidak menghilangkan kewajiban nafkah. Berarti zakat tadi alokasinya bukan untuk memenuhi kebutuhan nafkah, namun yang lain. Apa itu? Utang. Karena di antara orang yang berhak untuk mendapatkan zakat adalah gharim, orang yang terlilit utang dan tidak mampu melunasi hutangnya. Dengan syarat minimal hutangnya itu adalah hutang untuk kepentingan mubah, bukan hutang untuk berjudi. Ya, bukan hutang untuk berjudi, namun minimal hutang untuk keperluan mubah. Hutang untuk bayar SPP anak sekolah, biaya sekolah. Akhirnya berhutang untuk itu dan tidak mampu untuk melunasinya. Ini gharim yang bisa dibantu pakai zakat. Maka zakat diberikan kepada istri bisa boleh, diberikan pada anak bisa boleh, diberikan pada orang tua bisa boleh, dengan syarat tidak menggugurkan kewajiban menafkahi. Karena untuk bayar utang. Zakat diberikan pada istri dengan status istri itu gharim. Zakat diberikan kepada kepada anak dengan status anak itu gharim. Zakat diberikan pada orang tua boleh, dengan syarat status orang tua itu gharim. Jadi itu untuk bayar utang, bukan untuk membayar nafkah dan menghilangkan kewajiban menafkahi. Namun ada catatan yang menarik lagi, yang catatan penting lagi yang harus diperhatikan. Zakat untuk bayar utang, untuk melunasi utang itu boleh, syaratnya orang yang terlilit hutang tadi masih hidup. Maka ada orang yang masih hidup punya utang tidak bisa melunasi, meskipun dia kerabat, bahkan meskipun dia adalah orang yang wajib dinafkahi, hutangnya bisa dilunasi pakai duit zakat. Kalau orang itu punya utang, ya orang itu punya utang dan dia sudah mati, ya, maka cara melunasi utangnya adalah dua opsi tadi beliau sampaikan. Ila tabaruan au minat tarikati. Kalau orang itu punya utang dan dia tidak bisa, dan dia sudah mati, dia sudah meninggal dunia, maka cara melunasi utangnya cuma ada dua opsi. Opsi yang pertama adalah dengan menjual aset warisan. Dia punya tanah, punya rumah, punya sawah, jual, gunakan untuk bayar, untuk melunasi utangnya. Yang kedua adalah donasi atau infak sukarela, namun bukan zakat. Tidak boleh zakat. Tidak boleh zakat, namun bolehnya infak. Bisa diambilkan dari duit infak, tapi tidak boleh diambilkan dari duit zakat. Itu kalau orangnya sudah meninggal dunia. Ya, kemudian kita lanjutkan di hadis ke-327 dan seterusnya. Kita baca matan hadisnya terlebih dahulu dari Abu Sufyan, nama aslinya Sakhr ibn Harab. Radhiyallahu anhu, dalam hadis yang panjang tentang kisah Hirqal, Raja Romawi. Hirqal bertanya kepada Abu Sufyan, apa yang diperintahkan oleh orang yang mengaku-ngaku jadi nabi itu. Yang beliau maksudkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan yang ketika itu masih kafir mengatakan, yaqulu, yang mengaku jadi nabi itu mengatakan, ubudullaha wahdah, sembahlah Allah semata, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tinggalkan apa yang diucapkan, dikatakan oleh nenek moyang kalian, dan memerintahkan kami untuk sholat, jujur, menjaga kehormatan, dan menjaga hubungan baik dengan kerabat. Muttafaqun alaihi. Maka di sini terdapat pelajaran penting, bahwasanya agama Islam itu terkenal sebagai agama tauhid dan agama akhlak. Agama tauhid dan agama akhlak. Bahkan orang kafir semacam Abu Sufyan, berarti ini orang luar, itu tahu kalau Islam itu agama tauhid dan agama akhlak. Sehingga yang disebut oleh Abu Sufyan tentang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Sufyan ketika itu orang kafir, yang beliau sebutkan dua. Islam yang dia mengajarkan tauhid, sembahlah Allah semata, jangan sekutukan Allah dengan apapun, tinggalkan perkataan nenek moyang kalian, kalau ini bisa nyembah ini, bisa nyembah itu, dan memerintahkan kami untuk mengerjakan sholat, untuk menyembah Allah. Ini empat poin. Empat poin ini adalah tauhid, bagian dari mengesakan Allah dalam ibadah. Kemudian Abu Sufyan juga tahunya Islam itu agama akhlak, sehingga yang disampaikan ajaran Nabi ini adalah memerintahkan untuk jujur, tidak bohong, dan tidak markup, tidak ini, tidak melakukan rekayasa pelaporan, nah, jujur. Kemudian al-afa, menjaga kehormatan dalam pengertian tidak minta-minta, tidak mengemis-emis minta-minta harta orang. Kemudian asillah, dan menjalin hubungan baik dengan kerabat, termasuk diantaranya orang tua. Kemudian dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian akan menaklukkan satu negeri yang disebutkan padanya Kirat. Dan berat yang lain, kalian akan menaklukkan Mesir. Dan Mesir adalah satu negeri yang disebut Kirat. Saya berpesan agar kalian bersikap baik kepada penduduk Mesir. Fa inna lahum dimatan wa rahiman, karena sesungguhnya mereka punya perjanjian dan punya hubungan kekerabatan. Dalam riwayat yang lain, jika kalian menaklukkan Mesir, berbuat baiklah kepada penduduknya, karena mereka ini punya jaminan perlindungan dan kekerabatan. Dalam redaksi yang lainnya, dhimmah dan hubungan perkawinan. Maka penduduk asli Mesir itu punya dua hubungan dengan orang Arab, sebagaimana penjelasan ulama. Yang pertama, hubungan kekerabatan. Kenapa bisa demikian? Karena Hajar, ibunya Ismail, itu orang asli penduduk Mesir. Maka padahal orang Mekah ini orang Mekah secara khusus atau orang Arab secara umum, mereka ini punya hubungan dengan Ismail. Ismail itu nikah dengan suku Juhum, dan dari sinilah lahirlah, muncullah bangsa Arab. Ini dari sini kemudian muncullah bangsa Arab. Berarti ya, bangsa Arab ini punya hubungan kekerabatan dengan penduduk asli Mesir. Nah, pakai hubungan kekerabatan, hubungan kelahiran. Kemudian yang kedua, mereka ini punya hubungan perkawinan dengan orang Arab. Kenapa? Karena Maria ibunya Ibrahim, budak perempuannya Nabi yang Nabi kumpuli itu, Maria ini adalah penduduk asli Mesir. Jadi kalau lewat Hajar maka statusnya kerabat, kalau lewat Maria Al-Kiptiyah dia orang Kipti, penduduk asli Mesir, orang Koptik bahasa Latinnya, Kipti bahasa bahasa Arabnya, Koptik bahasa Latinnya biasa di bahasa Media, kemudian Kipti bahasa Arabnya. Nah, ini penduduk asli Mesir ini dengan umat Islam, punya umat Islam Arab, hubungannya hubungan hubungan perkawinan. Kemudian dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, tatkala turun ayat ini, Syu'ara ayat 214, ingatkanlah keluargamu yang dekat-dekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Quraisy, maka mereka pun berkumpul. Fa'amma wa khasa, maka Nabi menyuruh mereka dengan bahasa general, kemudian bahasa spesifik. Nabi katakan, wahai bani Abdus Syams, wahai bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkan di kalian dari neraka. Wahai bani Murrah ibn Ka'ab, selamatkan di kalian dari neraka. Wahai bani Abdul Manaf, selamatkan di kalian dari neraka. Wahai bani Hashim, selamatkan di kalian dari neraka. Wahai bani Abdul Muttalib, selamatkan di kalian dari neraka. Wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari neraka. Fa ini, maka aku tidaklah la'am nikulakum minallahi syai', aku tidaklah bisa mencegah hukuman dari Allah untuk yang berhak mendapatkan hukuman sedikit pun. Hanya saja kalian memiliki ikatan kekerabatan, aku akan tetap membasahinya. Lihatkan oleh Muslim, Bilal dan Bilal itu maknanya adalah al-ma'air, makna hadis aku akan menyambungnya. Maka Nabi serupakan memutus kekerabatan itu, Nabi serupakan dengan sesuatu yang panas yang dipadamkan dengan air, sedangkan ini panasnya hubungan, retaknya hubungan mau didinginkan dengan berbuat baik kepada kerabat. Kemudian hadis yang ke-330 dari Abu Abdullah Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara dengan bahasa yang lugas, bukan sembunyi-sembunyi, mengatakan bahasanya, keluarga bani fulan bukanlah auliyai, bukanlah wali-waliku, innama waliyyi Allahu wa salihul mu'minin, waliku adalah Allah dan orang-orang yang beriman yang saleh. Akan tapi mereka memiliki hubungan kekerabatan yang aku akan tetap membasahinya, aku tetap akan mempertahankannya. Ya, hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah di sini semuanya menunjukkan urgensi menjalin hubungan baik dengan kerabat. Ya, Imam Nawawi membukanya dengan hadis dari Abu Sufyan Sakhar ibn Harab ketika menjadi utusan dan ditemani oleh kelompok orang-orang Quraisy bertemu dengan Raja Romawi namanya Hirqal. Dan Abu Sufyan ini menjadi tamunya Hirqal sebelum Abu Sufyan masuk Islam, karena Abu Sufyan masuk Islam pada saat tahun penaklukan kota Mekah. Sedangkan kedatangan Abu Sufyan ke menemui Hirqal itu kejadian setelah perjanjian Hudaybiyah. Walamma sami'a bihim, tatkala Hirqal mendengar mereka, dan Hirqal adalah seorang yang berakal, dia punya ilmu tentang kitab suci terdahulu, punya ilmu tentang diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan boleh jadi beliau pun mendakwahkannya. Karena kriteria Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada di Taurat dan Injil. sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Taala, an-nabiyal ummiya, nabi yang umi, nabi yang buta huruf, yang mereka jumpai tercatat di Taurat dan Injil. Artinya tercatat dengan kriterianya yang telah dan yang telah dikenal. Sampai-sampai mereka ahlul kitab itu mengenali nabi akhir zaman sebagaimana mereka mengenai anaknya sendiri, artinya tidak ragu kalau ini anaknya ataukah bukan. Maka tidaklah ragu ini adalah nabi yang Allah janjikan ataukah bukan. Maka tatkala mereka rombongan orang Arab ini tiba dari tempat diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari negeri Hijaz, Hiqal memanggil mereka dan menanya mereka tentang Nabi dan tentang perintah Nabi, tentang apa yang diperintahkan oleh Nabi dan apa yang dilarang oleh Nabi, dan bagaimanakah kaifiyat tata cara kaifiyati ashabihi, ya, dan bagaimanakah kemudian bagaimanakah kawan-kawan sang nabi ini dan bagaimana sikap mereka kepada sang nabi dan hal-hal yang lainnya yang ditanyakan oleh Hiqal. Hadis yang disebutkan panjang lebar oleh Bukhari dalam sahihnya, dan di antara pertanyaan Hiqal yang ditanyakan kepada Abu Sufyan, mada ya'muru bihi, apa yang diperintahkan dan diajarkan oleh nabi ini. Mereka mengatakan bahasanya nabi ini memerintahkan untuk menjalin hubungan baik dengan kerabat, jujur dan menjaga kehormatan. Itu isi globalnya. Demikian kan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.